وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Kami atas nama Sahibul Bait dan termasuk pengundang menyampaikan jazakumullah khairan katsira, dan juga sebagaimana acara inti yang memang saya nanti-nantikan, maka waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus, seorang satu-satunya guru tunggal daripada Majlis Ta'lim Al-Islami. Dan marilah sekarang kita dengar bersama fatwa-fatwa agama yang akan dibawakan oleh beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مقر بجلالة ربه وعظمة خالقه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله للعالمين برحمته. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج مناهج دينه. أما بعد، para habaib, para ulama dan saudara-saudara sekalian yang terhormat, alhamdulillah dengan segala pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala serta hidayah dan taufiknya, pada siang hari ini, hari Jum'ah tanggal 2 Rabiul Awal tahun 1414 Hijriah, kita bersama dapat memenuhi undangan Alil Habib Almarhum Ali bin Idrus bin Agil dalam acara suci, acara mulia, acara yang penuh barakah, nikmat dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, acara pembacaan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus kita menyambut hari kelahiran pemimpin alam, pembawa peri kemanusiaan dan penyebar rahmat, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adanya hal demikian ini merupakan kenikmatan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dianugerahkan kepada kita. Memang saudara-saudara, kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala sangat banyak dan penuh, tidak dapat kita hitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak dapat mencakupnya. Akan tapi nikmat yang top, nikmat yang besar, nikmat yang sangat tinggi nilai dan harganya, nikmat yang merupakan jalan lurus untuk kita menuju kepada kebahagiaan, kemuliaan dan kesempatan dunia dan akhirat, ialah nikmat agama Islam dan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, setiap manusia, terutama kita kaum muslimin dan muslimat, hendaknya mengenal dan mengetahui dengan keyakinan yang sesungguhnya bahwa adanya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan matra'un nur, nurul iman, nurul Islam, nurul insaniyah, nurul haq, nurul akhlakil karimah, hingga diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam yang disempurnakan oleh Allah yang merupakan kenikmatan yang luas serta merupakan belas kasihan Allah kepada kita bangsa manusia dan isi alam semesta, hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami Allah tidak mengutus engkau hai Muhammad hanya untuk perahmatan bagi seluruh alam. Lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ibu kota dunia, di pusat dunia, di Ummul Qura, Makkah Al-Mukarramah. Kita pandang dari Eropa, kita pandang dari Asia, kita pandang dari Afrika, Makkah adalah tengah dunia, merupakan Ummul Qura. Di sanalah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam situasi dan keadaan yang luar biasa, yang benar-benar merupakan matla'un nur, terbitnya cahaya yang akan menyinari alam semesta dan akan membawa manusia kesemuanya kepada kejayaan dunia dan akhirat. Maka kenikmatan yang demikian besar wajib kita sambut dengan kesyukuran yang setinggi-tingginya, karena asyukru ala ni'mati wajib. Sedang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan an-ni'matul uzma, mensyukuri nikmat adalah wajib. Dan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan an-ni'matul uzma, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung. Saudara-saudara, mengapa demikian? Memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang makhluk Allah yang sangat teristimewa dalam segala sesuatunya. Tidak ada makhluk yang melebihi derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Al-Busiri, Al-Imam Al-Busiri, seorang yang ahli syair, ahli nadhom, waktu menceritakan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam qasidah berdanya, tidak kuat ilmunya, tidak sampai bagaimana akan menceritakan Nabi Muhammad itu. Mau menjelaskan bagaimana? Hanya mengatakan, "Famablaghul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim." Ini Al-Busiri, ahli lughatil Arabiyah, ahli syair, ahli nadam, ahli ilmu pengetahuan semacam itu. Waktu mensifatkan Nabi, tidak tutup akalnya, tidak sampai. Bagaimana akan mensifatkan? Hanya mengatakan, "Famablaghul ilmi," maka topnya pengetahuan dan ilmu terhadap Muhammad itu apa? Annahu basharun. Nabi Muhammad bashar, tapi wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Khalqillah kullihimi. Sebagai makhluk Allah kesemuanya. Apakah itu manusia, apakah itu jin, apakah langit, apakah bumi, apakah malaikat, semua makhluk Allah Nabi Muhammad adalah khairuhum dalam segala sesuatunya. Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan alam semesta adalah diciptakan oleh Allah dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang mungkin tadi sudah dibaca, sahabat Jabir bin Abdullah tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bi abi anta ummi ya Rasulullah, akhbirni an awwal syai'in khalaqahullah qabla asya." Jawab Nabi, "Ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla asya nura nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurik." Diterangkan oleh Ibn Hajar dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah, setelah Allah menciptakan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru menciptakan makhluk yang lain, yang lain, yang lain, yang lain dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah saudara-saudara, Al-Imam As-Subuki dalam kitabnya Shifa As-Siqam menceritakan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim tingkatnya sahih dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma iqtarafa Adam al-khati'ah qala." Waktu Nabi Adam merasa berdosa, minta maaf pada Allah, "Allahumma bihaq." "Wa nafakhta fiyya min ruhik, rafa'tu ra'si. Fara'aitu fi qawa'im al-'ash maktuban, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa inni alimtu annaka lam tudif ila ismika illa habbal khalqi ilaik." Iya ya Allah, ketika engkau menciptakan aku dengan kekuasaan dan memberikan nyawa aku, aku angkat kepalaku, saya aku lihat di kaki-kaki arasy sudah tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan aku ya Allah tahu bahwa engkau ya Allah tidak akan menggandeng atau menyampur namamu, nama makhlukmu dengan namamu kecuali makhluk yang kamu cintai. Wa innani araftu annaka lam tudif ila ismika ila habbal khalqi ilai, kecuali makhluk yang sangat kamu cintai. Dijawab Allah, sadaqta ya Adam, wa innahu la habbal khalqi ilaiya. Benar kamu Adam, itu Muhammad ada makhluk yang paling aku cintai. Falaula Muhammad ma khalaqtuka wala khalaqtu al-jannah wala nar. Umpama tidak ada Muhammad, aku Allah tidak menciptakan engkau Adam dan tidak menciptakan surga. Dan sebagainya, wasiat nabi-nabi kesemuanya, semuanya aja sudah menceritakan ada nabi akhir zaman dan memerintahkan umatnya siapa yang menjumpai harus beriman padanya. Di sini surat kebesaran dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bisa kita bayangkan. Alhamdulillah Allah menetapkan kesemuanya itu dengan mengutusnya dengan agama Islam yang telah disempurnakan oleh Allah untuk seluruh manusia. Kalau nabi-nabi dahulu itu hanya untuk umat masing-masing. Semua mengatakan ya qaumi, ya qaumi, ya qaumi. Sampai Nabi Isa akhir anbiya Bani Israel, Isa bin Maryam mengatakan ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum, ya Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad tidak begini, tidak khusus bahasa Arab, bangsa Arab, tidak untuk bangsa India, tidak untuk bangsa Indonesia. Tapi apa? Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nabi. Dan sebagainya, wasiat nabi-nabi kesemuanya, semuanya aja sudah menceritakan ada nabi akhir zaman dan memerintahkan umatnya siapa yang menjumpai harus beriman padanya. Di sini surat kebesaran dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bisa kita bayangkan. Alhamdulillah Allah menetapkan kesemuanya itu dengan mengutusnya dengan agama Islam yang telah disempurnakan oleh Allah untuk seluruh manusia. Kalau nabi-nabi dahulu itu hanya untuk umat masing-masing. Semua mengatakan ya qaumi, ya qaumi, ya qaumi. Sampai Nabi Isa akhir anbiya Bani Israel, Isa bin Maryam mengatakan ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum, ya Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad tidak begini, tidak khusus bahasa Arab, bangsa Arab, tidak untuk bangsa India, tidak untuk bangsa Indonesia. Tapi apa? Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira walakinna akhran nasi la ya'lamun. Dan kami Allah tidak mengutus engkau ya Muhammad hanya kepada seluruh manusia, kepada seluruh manusia membawa kabar gembira dan kabar ancaman. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu. maka setelah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT, seluruh manusia ada objek dakwah Nabi Muhammad SAW. Semuanya ada garapan Nabi Muhammad SAW, dan semuanya ada umat Nabi Muhammad SAW. Dari mulai Barat Amerika sampai Timur Jepang, dari Kutub Utara sampai Kutub Selatan, dari masa itu sampai kukutnya dunia, semua ini adalah objek dakwah Nabi Muhammad SAW. Semua ini ada umat Nabi Muhammad SAW. Semua ada garapan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka ahli kitab sudah diwasiati oleh Nabi-Nabi dan Rasul mereka, apabila menjumpai Muhammad harus mengikutinya. Tapi orang-orang Yahudi, ada orang-orang yang besar dengki dan hasudnya, yang punya watak bagian wa hasadah. Sampai kalau kita baca kitab Maulid Ad-Diba'i yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Hafidh Abdurrahman bin Diba, yang terkenal Maulid Ad-Diba'i, di sana ada cerita orang namanya Ka'ab al-Ahbar, orang Yahudi. Bapaknya itu ulama Yahudi, Habr bin Ahbar Yahud. Apa kata Ka'ab al-Ahbar? Kalau kita baca di kitab Diba, yang ngarang kitab Diba itu bukan orang sembarangan. Ini orang ahli hadis dan sudah pernah menghatamkan Bukhari 100 kali. Dan dalam masanya Ad-Diba'i menjadi apa? Ra'isu Masyikhati Ahli Hadis Zamani. Ra'isu Masyikhati Ahli Hadis Zamani, itu Al-Diba'i Al-Yamani di negeri Yaman. Ceritanya di sana apa? Ada Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar cerita, "Allamani abit Taurata illa sirran wahida kana yakhtimuhu wa yadkhulu sunduq." Bapakku dulu mengajarku kitab Taurat. Kan bapaknya Habar bin Ahmad Yahud, ulama Yahudi, mengajari anaknya kitab Taurat. Illa sifran wahida, kecuali satu kuras, satu bendel, tidak diwurukno, tidak diajarkan. Bagaimana? Kana yakhtimuhu wa yadkhuluhu sunduq. Ditutup, dimasukkan peti, ditutup, dilak. Tidak diajarkan kepada anaknya. Lama-lama-lama si anak ini, si ayah mati. Si ayahnya mati, dibuka oleh Ka'ab. Falamma mata abi fatahtuhu. Waktu ayahku mati, saya buka apa peti itu. Dan simpan apa? Dibuka, tidak tahu ini lembaran dari kitab Taurat. Kurasan dari kitab Taurat. Isinya apa? Fa'idha fihi nabiyun yakhruju akhir zaman. Maulidu bi Makkah. Wa hijra bil Madinah. Wa sultan bin Islam. Ya khusus sa'raw. Wa tanfi asadu. Wa kana umatu khairal umam. Dan sebagainya. Tidak tahu ini sifatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa diajarkan dari rukun si Yahudi itu hasud? Jadi watak Yahudi itu hasud sampai nanti terus berjuang itu Yahudi itu. Dunia ini rusaknya dari dua golongan, Al-Yahud dan Nasara, terutama si Yahudi ini. Loh, tahu ini. Di Taurat ada sifat Nabi Muhammad SAW mengajarkan itu kepada anaknya, dari hasudnya sampai tidak diajarkan pada anaknya, disimpan ditutup, tapi Allah SWT membuka hatinya Ka'ab. Mati bapak ini buka ada. Akhirnya Ka'ab masuk Islam loh. Nah, jadi dan kitab Taurat dan Injil semuanya sudah ada, sudah terangkan. Nabi Isa sendiri yang bahas yang bilang sudah mimba'di ya'tim ismuhu, ya'tim mimba'di ismuhu Ahmad, sudah cerita semua. Jadi tahu. Maka andai kata orang Yahudi dan Nasara betul-betul sadar dan bersih hati mereka membaca Taurat dan Injil yang arsin, yang asli, pasti mereka akan kembali pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena sudah bagian hasadah, di sini penyakit. Saudara-saudara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, dijadikan khatamul anbiya wal mursalin, hingga la nabiyya ba'da wala rasul, diutus oleh Allah, dijadikan penutup semua nabi dan rasul hingga tidak ada nabi dan rasul lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan agama Islam disempurnakan oleh Allah, yang diwahyukan dengan bertahap, tadrijian, kalilan fa kalilan, dalam masa kurang lebih 23 tahun sampai selesai. Allah menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Nah, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT berjuang di Mekah, menyampaikan tugas dari Allah SWT seorang diri, ijen, tidak ada pembantunya. Tapi Alhamdulillah, Allah menggerakkan hati beberapa orang, dibukakan hatinya oleh Allah, diberi hidayah dan taufik, menerima agama Islam, masuk agama Islam, hingga dibina oleh Nabi Muhammad SAW dalam masa kurang lebih 23 tahun, muncul kader-kader Nabi Muhammad SAW, muncul santri-santri militer Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mereka muka rijalul hal rasul yang dipilih oleh Allah untuk dipilihkan demi Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang dibina langsung oleh Nabi Muhammad SAW, yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, bukan hanya melihat, bukan hanya berjumpa saja, tapi bergaul, berjuang bersama dengan mencurahkan tenaganya, jiwa raganya, segala sesuatunya demi untuk mengikuti perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka ini orang-orang pilihan, dipilihkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Sebab apa? Nabi Muhammad SAW diberi oleh segala sesuatu yang mulia. Tidak ada yang remeh, tidak ada yang tidak mulia. Apa yang diberikan oleh Allah? Kita lihat apa. Malah kalau kita berbicara masalah ini, apa saja yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, ada yang ittisal dengan Nabi Muhammad SAW, pasti dimuliakan oleh Allah. Apa saja yang muttasil bina-bina Muhammad SAW, dimuliakan oleh Allah, diutamakan oleh Allah, diberi kedudukan oleh Allah. Coba cari. Bulan Rabiul Awal ini, saudara-saudara, bukan bulan mulia, bulan biasa. Bulan mulia itu Ramadan, bulan mulia itu Asyhurul Hurum, Rabiul tidak mulia. Tapi kenapa sekarang menjadi mulia? Karena bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin, hari biasa, hari mulia yang mulia Jum'ah, Sayyidul Ayyam, Khairul Ayyam, Afdhalul Ayyam itu Jum'ah. Tapi Senin tidak. Tapi sekarang menjadi hari mulia. Kenapa? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pernah ditanya orang tentang puasa Senin, Nabi jawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi." Jadi Senin mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala itu dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Nabi Muhammad mempunyai karomun berarti karom asli, kemuliaan orsinil. Bukan karena itu. Tapi segala sesuatu yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW yang sambung, semuanya dimuliakan oleh Allah SWT. Keluarga Nabi Muhammad, istri-istri Nabi Muhammad, anak tu Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah. Zaman Nabi Muhammad, zaman dimuliakan oleh Allah. Sampai Nabi bersabda, "Bu'ithtu min khairi quruni bani Adama qarnan fa qarnan hatta kuntu minal qarn ladhi kuntu fihi." Jadi abad itu abad yang paling mulia. Diperkuat oleh hadis khairul quruni qarn dan sebagainya. Jadi apa saya ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah. Sampai sudah seorang yang minum darah Nabi Muhammad tidak akan masuk surga, tidak akan masuk neraka, ahli surga. Pernah Nabi canduk, canduk nyuran orang, sudah buanglah ini, darah itu disuruh buang. Jangan di padang pasir, mikir orang ini, darah Nabi Muhammad tak, timbang tak buang. Saya minum saja, diminum. Darah ini, sudah datang, sudah buang kamu, sudah selesai. Sudah betul, sudah di mana, di perut saya. Loh, kenapa? Ya, karena sudah sampai, sudah. Siapa-siapa yang di dalam badannya ada bagian dari saya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Coba lihat, ini darahnya. Waktu Nabi canduk itu. Kalau Nabi cukur itu sahabatnya semua royoan, gerumit itu tidak ada yang jatuh di tanah itu. Rambutnya itu. Dan banyak simpan sampai zaman Turki di Istanbul itu ada itu. Dan segala sesuatu yang dimuliakan oleh Allah SWT karena khairul khalqi. Maka sahabat menyebutkan ahsan nasi khalqan wa khuluqan dalam segala sesuatunya. Maka itu semua yang didekatkan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW yang diberikan semua itu pilihan. Istri pilihan, bukan sembarangan. Walaupun Sayyidah Khadijah Al-Kubra sudah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun, tapi ini pilihan diatur oleh Allah. Dipilihkan oleh Allah menjadi istri Nabi Muhammad SAW dan berjuang bersama dengan harta benda yang dikerahkan, dicurahkan. Wafat Nabi Muhammad SAW, wafat Siti Khadijah, diberi oleh Allah beberapa istri lagi, dipilihkan oleh Allah, dipangkatkan. Begitu sahabat-sahabat Ariel Har Rasul ini semua pilihan. Nah, jadi kita harus tahu derajat mereka. Jadi semua dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pembinaan dan didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dibina yang jumlahnya sampai 23 tahun kurang lebih, di sana kita bisa lihat bagaimana tingkat dan derajat orang-orang dalam segala sesuatunya. Hingga kita tidak bisa membayangkan bagaimana situasi dan keadaan waktu itu. Hingga antara ahlu baiti Nabi Muhammad SAW sama wang sahabat ini satu. Jadi antara ahli baiti Rasulullah waktu itu yang ada, yaitu golongan Bani Hashim, ada ahli bait yang khawas, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Ini kesemua dengan sahabat ada satu. Ada itisal, apa? Nasab, ada itisal. Hum min Quraish. Satu. Ada musahara. Dan ada musahaba. Dan ada persamaan jihad dan kifah. Jadi satu. Tidak ada hal apa-apa. Jadi satu semuanya. Tidak ada pertentangan dan sebagainya. Coba kita lihat. Jadi satu ini. Jadi kita harus tahu itu semua yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi satu. Maka itu kita kesemuanya harus mengetahui bagaimana derajat mereka itu. Maka saudara-saudara, setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah membina orang-orang, ada riwayat 125 ribu, ada yang katakan 140 ribu jumlahnya, pokoknya antara 100 dan 200 ribu jumlahnya laki dan perempuan. Wafat Nabi Muhammad inilah yang mereka itulah yang meneruskan siaran agama Islam. Masuk ke barat sampai ke barat Eropa. Masuk ke timur sampai ke Kanton, ke negeri Cina. 150 tahun dari wafat Nabi, Islam sudah tersebar. Bendera Islam sudah berkibar di mana-mana. Berkat perjuangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang jumlahnya sekian itu sudah besar. Tapi namanya orang Yahudi dan Nasara, orang Yahudi yang terkenal dengan Abdullah bin Sabah dan orang Nasara dari Irak yang namanya Susan, mereka inilah main. Kenapa? Tidak senang hati. Lihat kemuliaan, kemajuan yang Islam dapat menghancurkan Persia, dapat menghancurkan Romawi. Waktu Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk ke Romawi sana, dalam Umar bin Khattab menghancurkan Persia, mereka itu dendam yang berjiwa Majusi atau Nasrani atau Yahud. Ini dendam hati mereka, tidak terima. Mengadakan segala sesuatu. Main. Nah, di sini saudara-saudara. Nah, permainan-permainan mereka inilah akan menghancurkan Islam. Ini terus berjalan sampai zaman kita ini. Jadi kita harus berhati-hati. Maka kenapa Sayyidina Muhajir Ahmad bin Ishaq, dia pindah keluarganya, anaknya, ponakannya, ada 70-an orang dipindahkan dari Basra waktu itu tahun 317 Hijriah, karena situasi sudah tidak enak. Gerakan Rawafid merajalela. Dan kemungkaran masa majalah sudahlah diselamatkan. Sampai keliling-keliling masuk di Hadramaut. Maka dengan hijrah Sayyidina Ahmad bin Ishaq Muhajir dapat menyelamatkan anak turunnya dari keyakinan yang salah. Maka sampai di sana dia tonjolkan bahwa madhabnya Syafi'i. Akidahnya adalah Sunni. Maka disebarluaskan sampai terus. Nah, di sini sudah saya berkat perjuangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka setelah Nabi wafat, terangkat dari pimpinan Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun masalah ini Nabi tidak menyatakan, memang urusan khilafah imamah tidak ditetapkan Nabi, diserahkan umat. Tapi isyarat sudah ada. Kalau kita lihat isyarat sudah ada. Nabi waktu sakit, yang diperintahkan untuk mengimami siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Begitu selanjutnya sampai ada orang perempuan datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada perlu ini, Rasulullah lain hari datang. Nah, kalau saya tidak ketemu sampean ya Rasulullah, datang pada siapa? Datang pada Abu Bakar. Kalau Abu Bakar tidak ada, sudah mati, bagaimana? Datang pada Umar. Itu sudah banyak isyarat itu. Tapi Nabi tidak dicetuskan dan dijelaskan, memang tidak ada. Kalau khilafah itu diserahkan pada umat. Nah, di sini. Kalau orang mengatakan, itu kan 12 mengatakan bagaimana? Nabi mengatakan 12 itu ada khalif 12, Aizul Islam dalam masa 12 orang. Dan tidak ada yang tentukan. Pernah ada orang Syi'i datang pada saya, bagaimana Ustaz hadith ini? Saya bilang, ada hadithnya memang. Tapi ghairu mu'ayyan, tidak ditentukan oleh Rasulullah. Nah, di sini masalahnya. Ada yang betul-betul berjalan dengan khilafah Rasulullah itu hanya 30 tahun. Al-khilafah 30 aman atau 30 sana. Wabadau mulkun. 30 tahun memang. Coba catat, Abu Bakar berapa? 2 tahun kurang lebih. Sayyidina Umar berapa? 10 tahun. Uthman 12 tahun. Ali 6 tahun. Disusul oleh Sayyidina Hasan 6 bulan. Abdul 7 bulan. Jumlahnya adalah 30 tahun. Ini betul-betul Allah dari Rasulullah. Setelah itu baru timbul muluk. Mulai mengadakan prince atau putra mahkota. Itu ada Muawiyah, mengemalengar, berubah sudah. Nah ini ada hadis macam itu. Tapi oleh Nabi tidak ditakyinkan. Nah maka itu ahli baik Rasulullah SAW dengan sahabat satu. Abagian khulafa Rashidin. Sampai sana Ja'far As-Sadiq pernah berkata pada seorang Syi'i. Namanya Salim bin Abi Hafsah. Ya Salim, ayah subur rojo jaddahu jaddi Abu Bakar As-Siddiq. Hei Salim, ini seorang Syi'i ghalin tapi thiqah. Dia tanya, Sejabat omong, ya Salim, haya subur rajul jaddahu jaddi Abu Bakar As-Siddiq. Wala arju syafa'atan min aliyan illa wa arju syafa'atan mitrahu min Abi Bakar. Saya tidak mengharap syafa'at dari Ali kecuali juga mengharap syafa'at dari Abu Bakar. Karena Sayyidina Ja'far Shadiq ini ibunya adalah Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq. Farwah ini ibunya Sayyid menghantam Abu Bakar Siddiq nemenan itu. Kan kenemenan itu. Sayyidina Ja'far itu heran. Ayah subur rajul jaddahu. Sayyidina Muhammad al-Baqir. Dia mengatakan ini atawalla Abu Bakar wa Umar. Waman qala Abu Bakar ghair Siddiq fala saddaqa wa qala. Dan saya menemukan nenek moyang saya, keturunan saya semua ya tawallau Abu Bakar wa Umar. Adapun sana Ali zaman Abidi adaya syadidul mahabba wa kathirul madah wa kadza thana li Abi Bakar wa Umar wa Utsman. Ini ada persatuan. Sampai sana Ali putra anaknya Abu Qasim dikawinkan pada Umar bin Khattab. Ada orang yang akalnya remeh, itu jin itu, jagat jin itu. Itu jinniyah katanya, beliau apa sih? Ini Kulthum, Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Talib bin Umm Fatimah Akbar banat Fatimah. Dikawinkan pada Sayyidina Umar bin Khattab, punya anak Zaitun perempuan. Nah, begini lah sudah saya kita tahu. Maka heran sekali, malah heran bin Ajaib al-Model, kalau ada Sayyid Alawi Habib membenci Abu Bakar dan Umar dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Berarti membenci nenek moyangnya. Mengaku ikut mazhab Ahlul Bait apa? Kalau mengikuti betul-betul dan cinta, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kenapa saya cinta pada Abu Bakar? Karena Ali cinta pada Abu Bakar. Sayyidina Ali bin Abi cinta pada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Muhammad Al-Baqir cinta pada Sayyidina Abu Bakar. Dan Ja'far Shadiq cinta pada Sayyidina Abu Bakar. Bahkan ada turunan dengan Sayyidina Abu Bakar. Begitu selanjutnya. Maka jangan sampai Ahlul Bait dikambing hitamkan. Nah di sini kita tahu. Maka buka sejarah. Nah, maka dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW agama Islam tersebar. Tapi namanya Al-Yahud sudah usara. Wan-Nasara yang dinas oleh Allah wa'alaan tarba angkal Yahudu. Wan-Nasahata tatabi'a millatahum. Itu tak diam-diam itu. Sebab kalimatnya lan. Toh. Kalau kita ngaji, lan wa'alaan tarba. Lan ini linafiyin is tekbar. Tidak bakal. Sampai kiamat mereka tak diam-diam itu terus berusaha. Berusaha akan menghancurkan Islam. Sebab potensi-potensi Islam dihancurkan, sahabat-sahabat dihancurkan, Quran diremehkan, dan dikatakan kurang dan sebagainya, berarti menghancurkan Islam orang kita sampai sekarang. Nah, masa perjuangan Nabi Muhammad SAW 23 tahun, yang betul itu cuma 6 atau 13. ada itu empat. Bagaimana lainnya tidak betul semua. Kalau kita gagal perjuangan Nabi Muhammad SAW, na'udzubillah. Nah, di sini kita pakai akal, pakai rasio, pakai aqidah. Nabi Muhammad berhasil, tidak gagal perjuangannya. Membina manusia ini menyebar seluruhnya. Nah, maka itu anak cucu Nabi Muhammad SAW, dzurriyyatur Rasul, itratur Rasul, auladur Rasul, ini menyebar di seluruh dunia. Bahkan sudah sekian kali saya sampaikan, di majelis saya sampaikan, sampai di Indonesia ini adalah karena berkat perjuangan ulama-ulama habaib. As-Sada, Al-Alawiyun, Al-Husainiyun. Masuk dari, keluar dari negerinya, masuk Indonesia, menyebarkan agama Islam di Indonesia. Yang mereka bawa apa? Ahlussunnah wal Jamaah, Aqidah Sunniyah. Dan madhab Syafi'i. Tariqat mereka, Tariqat Alawiyah. Jadi Aqidah Sunniyah, Syariah Syafi'iyah, dan Tariqah Alawiyah. Ini disebarkan di seluruh Indonesia. Malah bukan Indonesia, Filipina dan sebagainya. Di sini coba lihat. Kalau sekarang muncul orang akan menghancurkan, berarti akan menghantam habaib. Itu anti-anti habaib akan merusak ajaran habaib. Menganggap itu semua tidak benar. Yang benar dari Iran ini. Na'udzubillah. Sayyid mengatakan begitu. Korban orang tuanya membela orang asli majusi. Na'udzubillah. Coba lihat, yang nanam agama Islam ini habaib di Indonesia ini, bangsa Indonesia mengakui ini, sejarah membuktikan, maka semua kiai di Indonesia, ulama, semua muridnya habaib, langsung atau tidak, langsung semua coba keliling. Nah di sini seringkali saya katakan, mulai turun Abdul Malik bin Alwi, kemudian terus turun ke al-turunnya Al-Faqih Al-Muqaddam, nyebar di seluruh Indonesia. Sampai yang jadi sultan, yang jadi sunan, yang jadi macam-macam. Coba lihat. Nah sekarang muncul akan menghancurkan itu. Bilisani halihim. Bilisani lisanihim. Akan menghancurkan apa yang ditanam oleh habaib. Sehdimuna ma banau abahum minal alawiyin. Akan dihancurkan. 700 atau 800 tahun itu akan dihancurkan begitu saja. Yang dibikin alat anaknya habaib sendiri, karena orang Indonesia cinta pada habaib. Orang Indonesia cinta, senang, hormat pada habaib. Kalau habaib takut, Maduranya, Sundanya, Jawanya, semuanya sungkan, takut pada habaib. Ini dipegang dulu, kalau sini kena gampang narik orang-orang Indonesia ini apa habibnya melok kabel, gak melok kualat loh, hati-hati. Nah di sini si habaibnya gak ngerti apa-apa, jahil. Nah iya tuh. Sudahlah, saya sudah sekarang dapat ilmu dari guru-guru kita, Al bin Yahya, terus faqih, Ustaz Al-Faqih mengajar kita. Apa keliru itu semuanya? Nah ini dari turunannya, dari turun semuanya. Nah di sini semuanya itu mengajar kita ini tariqa, aqidah sunniyah dan syariah syafi'iyah, tariqah alawiyah, ini semua akan dihancurkan begini. Nah kesianlah anak-anak kita. Maka sebagai seorang Alawi harus betul-betul nyadari hal ini, maka harus sadar. Jangan mudah mengikuti hal begitu. Dan bangsa Indonesia harus berhati-hati. Sampai sekarang kalau lihat Sayyid model-model begitu, jangan sungkan. Nasihatilah. Karena sudah menyimpang. Kalau kita nasihati, insya Allah Nabi Muhammad SAW senang. Bersyukur, terima kasih. Cucu saya sampai nasihati. Jangan salah diikuti salah Pak Pok itu. Tidak begitu. Jadi kita harus tahu. Nah di sini saudara-saudara, maka perjuangan Nabi Muhammad SAW diteruskan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan diteruskan kaum tabi'in, dan diteruskan oleh ulama-ulama As-Sadd al-Alwi dari Hadramaut, masuk di Indonesia kesemuanya. Sampai demikian ini kita kesemuanya di mana-mana dimuliakan oleh bangsa Indonesia. Kenapa? Karena perjuangan nenek moyang kita. Tapi awas, sekarang ada hal-hal orang-orang yang akan menghancurkan itu kesemuanya, akan merusak, karena itu potensi itu dirusak, Islam hancur, Quran dirusak, dikatakan masih kurang, sahabat-sahabat dihancurkan, tidak benar kesemuanya. Lantas perjuangan habaib dihancurkan kesemuanya, ikut mana kira-kira nanti? Akan jadi apa anak-anak kita? Maka sebagai anak turun Nabi Muhammad SAW harus kembali pada tariqah yang disampaikan oleh habaib yang sambung menyambung daripada semua. Maka semua Ali bin Abi Thalib adalah tokoh ahli sunnah karena itu sunnah Rasul, dan Sayyid Ja'far Shadiq begitu, dan selanjutnya begitu. Dan mereka tidak ada yang mengaku jadi khalifah. Sayyidina Musa Al-Kadhim tidak pernah menjabat jadi khalifah dan tidak pernah menuntut jadi khalifah. Tidak pernah. Ma qama bil khilafah wala da'a bil khilafah. Musa Al-Kadhim. Dan turunnya Musa Al-Kadhim jadi Bani Ahdal wa Bani Qudain yang masuk di Yaman. Yang bersama dengan Ahmad bin Isa Muhajir. Masuk itu anak turunnya Musa Al-Kadhim. Nah di sini saudara-saudara. Imam Zaid, coba lihat. Dikhianati oleh orang-orangnya. Yang ada syianya mereka mengikuti. Setelah mengatakan, ya Zaid, kita akan mengikuti tapi kamu kotok itu Bakar Umar. Jangan mana bisa. Saya atawallahuma. Saya tidak menemukan nenek orang saya semua atawallah Bakar Umar. Akhirnya, kalau gitu narfuduk. Idan antumur rafidah. Itu semua. Nah, begitulah saudara-saudara. Nah, jadi kita harus tahu mengatasi semuanya. Yang mengkhianati Sayyidina Ali siapa? Mengkhianati Sayyidina Hussein siapa? Manggil-manggil, nahnu ma'akum. Ta'al, macam-macam. Kita ada 40 ribu. Ada yang mengatakan 15 ribu akan bersama. Menghadapi Yazid. Sayyidina Husin datang. Kena lihat surat-suratnya, ya Husin Udhan. Dinasihati oleh Abdul Abbas. Dinasihati oleh saudara Muhammad bin Halafi. Sampai nangis semua. Dinasihati oleh Abdullah bin Umar. Jangan ingat Hasan dibunuh oleh orang sana. Abu Ali bin Abi dibunuh oleh orang sana. Dikacaukan. Kamu kasih tidak ada undangan. Datang di sana semua jadi musuh. Yang tinggal hanya keluarganya 70 orang. Coba lihat. Siapa yang khianat? Nah, di sini kita harus tahu sejarah. Bukalah sejarah. Maka saya katakan pada majelis ta'lim al-islami. Di rumah pengajian harus kita tahu tiga. Membaca Quran dengan memahami isinya. Membaca hadis dengan memahami isinya. Dan membaca sejarah dengan tahu situasinya. Nah maka itulah perlu ini semua dibuat. Diketahui dan kita alhamdulillah ada tetap jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita kesemuanya ada sunniyin, syafi'iyin dan tarikhah kita alawiyah, termasuk kita selalu merayakan dan memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Nah, maka itulah saudara-saudara, semoga dengan demikian ini kita tetap berpegang wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdin min ba'di addu 'ala bin nawajib. Barang siapa yang melihat dari kalian masih hidup akan melihat pertentangan dan perselisihan yang banyak. Tidak ada ikut sunnahku, sunnah khulafa'ir rasyidin mahdiin. Orang yang setia dengan lurus dan jujur, terutama empat ini. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan sebagainya. Ini tertibnya. Sayyidina Ali ditanya oleh putranya, Muhammad bin Halafi, ya abati, man khairun nas ba'da Rasulullah? Spontan jawab, Abu Bakar. Thumma man? Qala Umar. Ada seorang syi'i omong, saya kasih ini ke hadith, oh itu taqiyah. Saya bilang enteng atau saya nak itu bilang kutu, pengecoh, takut. Saya nak ini Laitsu Bani Ghalib Asadul Maghribi wal Masyarik. Saya nak Ali wal Sosial Suja, jadi tak peduli apa-apa. Itu Ali bin Abi Thalib tak peduli apa-apa. Waktu Amr Al-Amir bin Wud Al-Amiri besar akan sumbar, saya nak Ali yang muncul yang membunuh dia. Marhab yang punya benteng Khaybar yang ngadiri siapa? Ali, bukan orang pengecut. Dikatakan Ali itu taqiyah. Taqiyah itu pura-pura. Tak berani tegas. Nah ini menjatuhkan Ali bin Abi Thalib. Katanya ikut Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali bin Abi Thalib dijatuhkan bagaimana? Taqiyah itu kan pura-pura. Kalau saya takut pada orang. Pura-pura begitu. Maksud di wali kota tanya, Pak ini bagaimana ini? Padahal haram. Tidak apa-apa Pak. Ini nama amal bin niat. Ini taqiyah. Di luar ngomel, oh boy, haram kabeh. Nah, saya ini pengecut. Dan Nabi sudah mengatakan, afdhal jihad kalimatu haqqin inda sultanin ja'il afdhal jihad. Wah, Ali bin Abi Thalib jadi pengecut, bagaimana? Senantai putranya, tidak ada orang. Ya abati, man khairun nas ba'da Rasulillah? Qala Abu Bakar, thumma man, qala Umar. Ini hadis sahih. Di sini saudara-saudara. Dan mereka ini sudah mubasyirin bil jannah. Nabi pernah di kebun Nabi duduk. Ada seorang sahabat juga pijak pintu. Sudah kami jaga pintu. Kalau ada orang tok-tok, bukakan. Ada orang tok-tok, bukakan. Katakan masuk. Wa absyirhu bil jannah. Masuk Abu Bakar Siddiq. Dibilang Rasulullah mengizinkan dan Rasulullah menggembirakan Anda dengan surga. sudah duduk pokok. Datang lagi orang dok-dok lagi, bukakan wa absyiru bil jannah. Masuk lagi Umar bin Khattab. Dikatakan sampai sudah dibungakan Rasulullah dengan surga, sudah diberitahu. Ada orang lagi, oh, dibuka Uthman bin Affan, katakan absyiru bil jannah ala baliyatin. Dia katakan masuk surga, cuma kena jubah di dudunya. Jadi mereka ini semubasyari nebel jannah. Lah kok dikatakan oleh orang itu begitu, begini, bagaimana musmubasyari nebel jannah dengan nas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain dapat asyaratun minal jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abu bin jannah, dan sebagainya, bagaimana? Nah, jadi kita harus tahu kedudukan mereka. Kita ini jauh sekali. Nah, maka itulah kita diberi tuntunan oleh Allah. Harus kita mengikuti bagaimana wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina tabi'u bi'sanin radhiyallahu anhu waridu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalifi abada dzalikal fawzul 'adzim. Ini orang yang dahulu yang awal masuk Islam, kaum muhajirin, terus kaum ansar, walladzina tabi'u, dan siapa mengikuti mereka bi'sanin, terus mengikuti mereka. Semuanya ada diridhai oleh Allah dan semua ridha pada Allah. Kalau jadi diridhai oleh Allah, jangan terjamin apa? Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu. Disediakan oleh taman-taman surga mengalir dari beberapa bengawan. Khalidin fiha abada. Kekal abadi selama di sana, dzalikal fawzul azim. Jadi kita ini segandeng terus. Dari kita ke guru kita terus, nenek moyang kita sampai ke al-khulafa ar-rasyidin, sahabat Nabi, dari semua dari Nabi Muhammad SAW, nafam dari Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sambung, inilah as-siratul mustaqim. Nah, para bapak dan saudara-saudara, saya rasa demikianlah sekedar saya sampaikan, karena sudah agak lama saya sampaikan, tapi semoga dari ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita harus tahu menyampaikan ini ke semuanya demi keselamatan kita dan anak-anak kita di dunia wal akhirah. InsyaAllah kesemuanya diterima oleh Allah SWT dan kita semoga dapat sehat, afiat, panjang umur, dapat meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupi itu ajarku, tanda cinta padaku, dan siapa yang cinta padaku tentu akan bersama aku di surga. Semoga kita dan anak turun kita, jamaah kita kesemuanya, termasuk orang-orang yang selalu berjuang menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan meningkatkan rasa mahabbah pada Nabi Muhammad SAW hingga kita mati menuju husnul khatimah, surga tempat kita bersama dengan Nabi Muhammad SAW dengan ridha dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فلما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الظافرة وعلى باب التي تحط الرحال فتغشاها من البيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومضر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة ترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وآمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحجك وحجه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا بمن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وآل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم بجميع الأفكار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة. واصف اللهم قربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحج بجميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، واجلنا في العمل بطاعتك والشرك في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واحكم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين.